لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra al-dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaitu ta'allama wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاضل حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا والأرواح جميع من أمر هذه المصلى سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وإن أبواب النار سبعة كما قال سبحانه وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وهي سبع طبقات بعضها فوق بعض الأولى منها جهنم ويقال إنها لعصاة الموحدين والثانية سقر والثالثة لظى والرابعة الحطمة والخامسة السعير والسادسة الجحيم والسابعة الهاوية وهي سفلى وليس لها قعر ولا منتهى وقد حشيت هذه الطبقات السبع بالعذاب الشديد والنكال الفظيع والخزي الوبيل وإن كانت متفاوتة في ذلك بحيث إن كل طبقة أشد عذابا من التي فوقها أعاذنا الله منها ووالدينا وأحبابنا والمسلمين بمنه وكرمه Masih menceritakan tentang neraka. Dikatakan, dan sesungguhnya pintu-pintu neraka itu ada tujuh. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Laha sab'atu abwab. Laha untuk neraka. Atau bagi neraka, sab'atu abwab, ada tujuh pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Untuk setiap pintu, minhum dari mereka juz'un maqsum, bagian yang ditentukan. Di Neraka itu memiliki 7 pintu, beda dengan surga. Kalau surga pintunya ada 8. Kalau neraka pintunya ada 7. Dan ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan hambanya masuk ke surga daripada ke neraka. Di antara tandanya Allah lebih banyak memberi pintu surga daripada pintu neraka. Itu di antara tanda bahwa Allah lebih menginginkan hambanya itu masuk ke surga daripada neraka. Lah, tentunya setiap pintu orang yang memasukinya itu enggak sama, berbeda. Jadi setiap pintu memiliki kelas. Lah, kelas ini tergantung kemaksiatan, kejelekan, kemungkaran yang dilakukan. Alias dosa. Nah, dosanya enggak sama. Karena apa? Siksaan itu enggak disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disamaratakan namanya enggak adil. Masa orang dosanya besar disamaratakan dengan orang yang dosanya kecil, atau sebaliknya orang yang dosanya kecil disamaratakan dengan orang yang dosanya besar. Enggak adil. Tentunya masing-masing itu tidak sama, berbeda. Hukumannya tidak sama. Kejahatan di dunia, di negeri kita misalnya. Enggak sama. Enggak samanya apa? Kalau orang miskin, nyolong sandal atau pencit di penjara, tapi kalau aparat nyolong duit negara, di penjaranya nunggu. Kalau selesai masa jabatan, wis ketok-ketok ngelanggar, tapi nunggu masa jabatannya selesai habis baru di penjara. Mantan bupati kita kapan di penjara? Setelah masa jabatannya habis, baik yang mati, yang sudah mati, ataupun yang belum mati sekarang yang masih di penjara. Kenapa? Menunggu masa jabatannya habis dulu. Tapi coba kalau orang miskin, gak punya duit, langsung gak nunggu kapan-kapan. Prosesnya gak butuh waktu lama, tapi kalau aparat, proses dilihat dulu, ditengok dulu, diperhatikan dulu, benar apa enggak. Nanti masih ada proses editan dulu. Diedit dulu, dirubah dulu skenarionya. Kalau misalnya tetap ini harus dihukum, tapi dirubah skenarionya bagaimana hukumannya itu enggak berat. Itu proses hukum di negeri kita. Lah Allah enggak, Allah sudah menentukan. Neraka ini sudah ditentukan oleh Allah. Ada 7 pintu, setiap pintunya memiliki bagian kemaksiatan masing-masing. Ini orang yang kemaksiatannya seperti ini, masuknya pintu ini. Orang yang kemaksiatannya seperti ini, masuknya ke, orang yang melakukan dosa ini, masuknya ke pintu ini. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu likulli minhum juz'un maksum. Likulli babin minhum juz'un maksum, katanya Allah Subhanahu wa taala. Lah bedanya neraka dengan surga, kalau neraka ini sab'u tabaqat, 7 tingkatan. Jadi apa ya? Bersusun. Neraka itu susun. Susunan 1 atasnya, 2, 3 begitu seterusnya. Kalau surga enggak, surga itu ibarat rumah yang berdampingan. Surga 1, surga 2, surga 3. Enggak numpuk. Kalau neraka itu numpuk. Bisa kita bayangkan. Bawah api, atas api, atasnya lagi api, atasnya lagi api, terus gitu. Jadi bukan berarti yang di atas itu yo luwe enak ketimbang sing di resort. Podo ae. Karena apa? Bawahnya juga api, bukan es. Kalau misal atas panas, bawah adem, si enak. Si nasdem panas, adem. Bukan nasdem batai, bukan. Panas, adem. Kan gitu. Panas, tapi nisor es misalnya, enak. Daripada apa? Panas, panas. Gue buka apa? Atau atasnya dingin, bawah panas. Gak apa-apa, sih adem. Tapi neraka enggak. Neraka ini 7 susun. Kita masak. Masak misalnya, masak. Kita taruh di atasnya panci pertama, panci. Di atasnya panci kedua, panci. Sampai 7. Kita masak. Yang kena api yang mana? Yang paling bawah. Tapi apakah air yang kita taruh di rantang paling atas atau ceret paling tinggi, paling atas itu enggak bisa mendidih? Bisa enggak? Bisa. Tapi mana yang paling panas? Mana yang lebih cepat mendidihnya? Yang paling bawah. Yang kedua nomor 2. Tapi nanti airnya panas semuanya. Itu neraka. Kalau surga enggak. Surga itu dempet. Ini surga 1, surga 2, surga 3, surga 4, jejer. Itu surga. Nah, dikatakan di sini, pintu pertama itu jahanam. Pintu pertama jahanam, karena itu sirat al-mustaqim, sirat, jembatan, yang mau tidak mau harus kita lewati. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang tidak melewati sirat. Jadi setiap manusia pasti nanti akan melalui sirat. Dan kita juga terangkan sedikit banyaknya yang tentang sirat. Ya, sedikit mengulangi, sirat itu kan jembatan. Lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari satu helai rambut. Ada yang mengatakan bahwa satu helai rambut itu dibagi 7. Dibagi 7. Ya, cilik kaya apa? Sudah tajam, kecil. Diletakkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Lunak pedot. Buatannya Allah. Beda dengan buatan kita manusia. Sak hebat-hebatnya punya batas kemampuan. Punya batas kekuatan. Dan punya batas waktu. Sampai kapan. Tapi kalau buatannya Allah enggak. Bayangkan ini kecil. Tipis. Tajam. Diletakkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Ya enggak pedot. Padahal tampar kalau kita godok di bawahnya agak jauh aja. Lama-kelamaan lampar itu apa? Meleleh. Habis. Tampar itu. Lah ini enggak. Lebih kecil. Bisa kita bayangkan. Kita nanti akan melaluinya. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Karena ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah menjadi kewajiban dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lah ditaruh oleh Allah di atas neraka jahanam. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Yang paling tinggi atau yang di paling atas adalah neraka jahanam. Karena itu di sini dikatakan al-ula, pintu yang pertama adalah neraka jahanam. Di bawahnya neraka jahanam sakor. Di bawah neraka jahanam namanya neraka sakor. Dan itu Allah terangkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma sakor. La tubqi wala tadhar innaha lawwahatun lil bashar 'alaiha 19." Sampai di antaranya orang yang akan masuk ke dalam neraka sakor itu adalah di antaranya yang disebutkan oleh Allah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Baik itu sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Itu yang kedua. Jadi pertama jahanam, yang kedua sakor. Yang ketiga ladho. Neraka ladho. Yang keempat hutamah. Yang kelima, as-sa'ir. Yang keenam jahim. Yang ketujuh al-hawiyah. Hawiyah ini paling bawah. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada finishnya. Tutup ini tidak ada. Jadi paling akhir. Nah, ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Dhahhak, jahanam itu tempat neraka pintu pertama itu tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman yang mereka melakukan kejelekan, mereka yang melakukan kemaksiatan dimasukkan oleh Allah ke neraka yang pertama. Nah, mereka berada di situ disiksa oleh Allah dengan kadar dosa mereka. Kadar dosa mereka banyak atau sedikitnya. Setelah mereka mendapatkan siksaan sesuai dosa yang mereka perbuat, mereka dikeluarkan. Ini orang-orang yang beriman yang melakukan perbuatan dosa ya, diletakkan oleh Allah di neraka yang pertama atau pintu yang pertama. Nah, mereka akan disiksa situ yu'adzabun ya biqadri dzunubihim, disiksa ukuran dosa mereka. Kemudian dikeluarkan. Yang kedua, tingkatan yang kedua itu adalah neraka tempatnya orang-orang Nasara. Yang ketiga orang-orang Yahudi. Yang keempat as-sabiun. As-sabiun ini pengikut Nabi Musa. Ya, pengikut Nabi Musa yang menyalahi Nabi Musa, yang tidak patuh, yang tidak taat kepada Nabi Musa. Yang kelima al-majus, penyembah api. Penyembah api. Yang keenam orang-orang yang syirik. Orang-orang yang syirik. Dan yang ketujuh al-munafiqun. Jadi orang-orang munafik. Ya, paling bawah. Ya, yang dikatakan tadi ya, laisa laha qa'run wala muntaha. Enggak ada ujungnya. Lek seumur iku sik ana ujung. Habisnya ada batasnya, tapi ini enggak. Ya, itu tempatnya orang-orang munafik. Karena itu Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Innal munafiqina fid darkil asfari minan nar." Walan tajid lahum nasira. Katanya Allah dalam ayat Al-Qur'an, orang-orang munafik itu akan diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah. Yaitu neraka Hawiyah, paling nisor. Walan tajid lahum nasira, enggak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong mereka enggak akan ada. Ya apa? Jeru tidak ada ujungnya. Dalam tidak ada ujungnya. Ya. Nah, laut aja yang masih ada ujungnya. Kalau orang kapal kelem, nyari korbannya kadang ada yang tidak ketemu. Kenapa? Karena dalamnya. Lah apalagi neraka. Masa orang-orang yang katanya nyelam. Yang pertama aja gak mungkin kuat, apalagi yang paling akhir, paling bawah. Jadi tempatnya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Lah, setiap tingkatan ini azabnya berbeda levelnya. Levelnya gak sama. Tingkatan pertama dengan tingkatan kedua, level azabnya itu gak bodoh. Jadi, kalau sudah beda ruangan, beda ruangan, mau gak mau, azabnya pun juga berbeda. Gak sama. Apa ya, kalau kita bisa ibaratkan itu, ada proses. Proses itu kalau kita misalnya punya barang, ada proses itu butuh beberapa kali proses. Mungkin pertama itu membersihkan, yang kedua itu pembentukan, dan yang ketiga itu gini gitu, proses. Kan gitu ya, proses. Lah masing-masing kekuatan atau level di dalam proses ini gak sama. Baik mungkin suhunya dan semisalnya gak mungkin sama. Proses apapun gak mungkin sama. Pasti ada penurunan atau pengurangan di dalam suhu dan semisalnya. Buat makanan atau semisalnya. Gak sembarangan. Pabrik-pabrik itu gak sembarangan, pasti ada perbedaan. Mulai mengelola sampai hampir jadi suhunya itu semuanya ada aturannya. Ada aturannya. Sama dengan orang yang masuk neraka. Lah ketika dia masuk setiap pintu ini, level azabnya enggak sama. Level azabnya tidak sama, berbeda-beda. Nah, jadi inna kulla tabaqatin ashaddu azaban min allati fawqaha. Intinya setiap tingkatan itu lebih parah, lebih menyakitkan daripada atasnya. Jadi tingkatan pertama dengan tingkatan yang nomor dua. Kan menurun gitu ya. Kalau neraka itu kan menurun. Jadi tingkatan yang pertama yang atas dengan tingkatan yang kedua. Ini tingkatan yang kedua ini lebih parah daripada yang atas. Begitu juga yang ketiga lebih parah dari yang kedua. Yang ketiga lebih parah dari kedua. Yang keempat lebih parah dari yang ketiga. Kelima lebih parah dari keempat. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini beliau memohon doa. Mudah-mudahan kita semuanya ini, ya, dan kedua orang tua kita, orang-orang yang mencintai kita, dan umat Islam pada umumnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka dengan karunia Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang mengikuti iblis. Semua yang mengikuti iblis tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi jahanam mau'id jami' manittaba'a iblis. Jadi jahanam itu tempat pertemuan, tempat perkumpulan bagi mereka yang mengikuti iblis, yang mentaati iblis, yang menjalankan perintahnya iblis. Tempat mereka bertemu nanti adalah neraka jahanam, disiksa bareng iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an menyebutkan wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Orang yang mengkufuri Allah, tidak beriman kepada Allah, atau mengkufuri Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, daripada kelompok umat Islam atau orang-orang yang beriman, maka neraka tempat pertemuan mereka. Neraka tempat siksaan mereka, tempat tinggal mereka. Na'udzubillah min. Nah, ini kalau kita bayangkan sudah nutus. Gimana panasnya, gimana susahnya berada di dalam neraka. Lah, orang yang masuk neraka ini enggak sama. Sehingga dikatakan tuma'lam anna ahlan nari kisman. Penduduk neraka itu ada dua bagian. Penduduk neraka ada dua bagian. Kismun minhuma humul ladzina yadkhuluna min usati ahli tauhid. Wa hadzal qism la yukhalladuna finnar bal yakhrujuna minha bisyafa'ah. Wa bi rahmatillahi ta'ala ba'dhum qabla tamamil 'uquba wa ba'dhum ba'da dzalik wa hum mutafawitun. Penduduk neraka yang pertama, mereka yang masuk neraka dari orang-orang yang bermaksiat dari kelompok orang-orang yang beriman. Kelompok orang-orang yang beriman, yang bermaksiat, mereka masuk neraka. Tapi orang yang beriman ini tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya berada di dalam neraka. Orang yang beriman, sekalipun mereka masuk neraka, tapi gak abadi di sana. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita hal itu. Jadi siapa yang meninggal dalam keadaan iman, dia gak akan abadi di dalam neraka. Tidak akan berada selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa? Beriman. Lah kenapa masuk neraka? Jelas. Orang beriman mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, tapi dilupakan, dilalaikan, ditinggalkan. Mau gak mau ya harus diazab, dihukum. Mereka akan keluar dari neraka dengan beberapa macam. Ada yang keluar dari neraka dengan syafaat, bebas dari neraka dengan syafaat, pertolongan. entah itu pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pertolongan daripada keluarganya yang mendapatkan keistimewaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menolong, memberikan syafaat, memberi pertolongan kepada keluarganya. Dan juga mereka keluarnya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmatnya Allah ini bukan dari awal. Ada yang sudah mendapatkan sebagian siksaan, akhirnya Allah memberikan rahmatnya sehingga dia keluar. Ada yang setelah sempurna. Setelah sempurna siksaan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya berbeda-beda. Jadi ada yang dikeluarkan dengan syafaat, ada yang dikeluarkan dengan rahmatnya Allah. Lah orang yang dikeluarkan dengan rahmatnya Allah ini ada yang baru diazab, baru ngerasakno ditarik sama Allah. Ada yang di pertengahan ditarik oleh Allah. Ada yang 2/3 ditarik oleh Allah. Ada yang baru sempurna ditarik oleh Allah. Macam-macam. Berbeda-beda. Intinya tidak abadi di dalam neraka, akan dikeluarkan. Lah dikeluarkan ini satu di antara dua, syafaat atau rahmat. Diriwayatkan orang yang paling terakhir keluar dari neraka, orang yang paling lama tinggal di dalam neraka, itu keluar setelah 7.000 tahun. Setelah 7.000 tahun. Dan itu umurnya dunia. Ada yang mengatakan itu adalah umurnya dunia, usianya dunia. Nah, usianya dunia 7.000 tahun. Nah, sekarang kita berapa? Kita dari Nabi aja 1438. Ya. Lah kalau kita total dengan nabi-nabi sebelumnya, terus kali titik, tinggal sedikit. Lah buktinya apa tinggal sedikit? Lah fitnah mulai muncul. Fitnah mulai muncul. Di luar negeri sudah banyak. Dari negeri ini ke negeri ini. Sekarang mulai di Indonesia. Sekarang mulai di Indonesia fitnah. Kita anggap mungkin enggak serius, tapi ini serius. Jangan dianggap ini mainan. Lihat, kita buktikan aja sudah. Beberapa banyak dari umat Islam yang sedikit aja komentar tentang agama lain, langsung enggak pakai panjang lebar, pegang jeblos. Tapi lihat agama lain komentar mengucapkan nama Al-Quran kita, bahkan menghinakan. Tidak ada. Mana dijebloskan? Belum. Proses. Kapan? Itu kalau iya. Kalau cuma hanya diproses menenangkan umat Islam saja. Habis itu mari. Melihat umat Islam sudah dingin. Melihat umat Islam sudah sedikit dialihkan dengan pembahasan yang lain. Aman. Tidak langsung. Tapi lihat umat Islam kalau yang melakukannya langsung saat itu juga, nggak nunggu proses lama-lama. Tapi lihat kalau orang lain, ini fitnah, ini termasuk fitnah. Bahkan ada sebagian yang mengatakan ini presidennya nggak sadar, dia ketika diangkat menjadi presiden disumpah dengan Al-Quran. Nah, ini kitabnya yang dipakai sumpah, dia dihina, nggak ada omongan sama sekali. Ini kitab yang dipakai nyumpah dia demi negaranya ketika dia saat mau memimpin, dia diam. Ada omongan? Enggak ada. Komentar tentang hal itu? Enggak ada. Enggak ada. Nyata. Coba kita ambil Injil, kita injek-injek, gimana mereka? Jangan kita injek-injek. Jangan kita injek-injek. Kita salahkan, dia pasti akan ngoceh, koar-koe. Nah, ini sebetulnya kita nggak boleh diem, kita harus peduli, tapi bentuk pedulian yang harus kita tunjukkan, jangan sekedar ngomong. Kalau ngomong wakeh, yang sedang ngomong mak banyak, ada penistaan ngomong kowar-kowar, tapi bukti dalam kehidupannya nggak ada. dia sendiri enggak pernah baca Al-Quran, nunggu setahun sekali, nunggu Ramadan. Tunjukkan, kalau Al-Quran ini dihina, kita buktikan. Dengan apa? Kita membacanya. Kita berusaha mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Karena itu kita harus rubah. Sekarang kadang kita marah, Al-Quran dihina. Sedangkan di kalangan kita, di depan kita sendiri, Al-Quran sudah dihinakan, kita diam. Yasinan. Saat yasinan, bagi yasin. Ya apa caranya bagi yasin? Dari orang ke orang atau main lempar? Seperti remi. Seperti domino. Dompet, emas, perhiasan, tidak mungkin ditaruh di bawah. Dia taruh di atas, bahkan mungkin ditaruh kantong. Tapi lihat ketika yasinan. Tasnya taruh mana? Taruh bawah. Loh, apa itu menghina? Menghina, siapa yang menghina? Kita sendiri. Kita sendiri yang menghinakan. Ketika orang lain kita marah, tapi kita sendiri menghinakan Al-Quran. Tidak memuliakan Al-Quran. Jadi bungkusnya ikan di depan mata kita. Di depan mata kita jadi bungkusnya ikan. Apa tindakan kita? Buku-buku sekolah dijual. Maaf ini sama guru-guru. Dijual. Dikeluk. Habis itu siapa yang beli? Peracangan. Dibuat bungkusnya ikan. Tindakan kita apa? Lembaran tapi ayat Al-Quran. Itu lembaran tapi ayat Al-Quran di dalamnya. Jumatan, dibagi, beletin. Ada yang gak mau. Karena gak enak sungkan diambil. Mari kita metu di keremet-keremet buang. Ada bismillahnya di situ, ada ayat Al-Qurannya di situ. Gak mau jangan ngambil. Kalau memang ngambil karena sungkan, taruh di tempat yang layak atau bakar, aman. Jadi fitnah ini. Ini sudah muncul fitnah. Jadi tidak lama lagi umur dunia ini. Dan ini orang yang paling lama di dalam neraka, yang paling lama di dalam neraka, yang baru keluar dari neraka, itu dia tinggal di dalam neraka kurang lebih 7.000 tahun, yang mana sebagian ulama mengatakan itu waktu usia dunia. Usia kehidupan dunia mulai dulu sampai akhir nanti. Itu 7.000 tahun. Jadi orang yang beriman, mau tipis imannya, mau tebel, gak mungkin abadi di dalam neraka. Pasti dia akan keluar dari neraka. Ya, tentunya dengan ukuran kemaksiatan, kejelekan, kemungkaran yang ia lakukan. Kecuali dia mendapatkan keistimewaan kemuliaan dengan syafaat atau rahmat. Ya, karena Nabi mengatakan la yadkhulunnar man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min iman. Jadi tidak akan abadi di dalam neraka orang yang terdapat sekecil biji atom di hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La wal qismul akhir, bagian yang kedua, min ahlina, daripada penduduk neraka, umul kafiruna billah, orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi dia juga memiliki keyakinan kepada selain Allah. Orang yang syirik, orang yang musyrik ini atau syirik itu terbagi dua. Ada yang jelas, nyata, kelihatan kalau ini syirik. Ada yang samar, tidak kelihatan kalau itu syirik. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam diri kita, kita tidak menyadarinya. Seperti apa? Riya, melakukan perbuatan karena manusia. Ya, melakukan perbuatan karena manusia. Itu syirik. Kenapa? Kita ibadah kepada Allah misalnya sholat, tapi kita di situ ada tujuan bukan untuk Allah juga, untuk manusia. Itu syirik. Syirik yang samar. Bagian yang kedua. Jadi ada dua syirik. Ada syirik yang samar, ada syirik yang jelas. Wal munafikun. Orang-orang munafik. orang-orang munafik. Enggak sama luar dengan dalamnya. Luar mengatakan iman tapi dalamnya enggak beriman. Orang-orang munafik. Jadi mereka yang menampakkan keimanan dengan lisan mereka tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang daripada macam-macamnya orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam neraka sedikit pun, sebentar apapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita surga tanpa hisab, langsung diproses oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui azab, tanpa melalui neraka. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.